sana. Lelahkah menungguku berkelana, lelahkah menungguku kau di sana. Sayang, aku kan segera pulang. Tunggu aku dengan senyuman itu, tunggu aku dengan senyummu. Coba kenakanlah mahkota itu.